Jus saudara semuanya kembali pasti di mana Indonesia. Cantik siapa? Punya kualitas dia. Aku ya ampun. Hula. Makasih loh Mas Bibi. Oke, cok. Lagi rekor. Diva. Terima kasih.